Aku kangen sama kamu, kangen banget sama kamu. Aku rindu sama kamu, apakah kamu juga rindu? Aku sayang sama kamu, sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu, ku harap kau pun begitu. Aku kangen sama kamu, kangen banget.